Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kemarin kita membaca beberapa perangkat nasab. Naam. Barakallahu fikum. Nah, telah kita bahas tentang an, lan, idan, kai, lamu kai, lamu juhud, nah, dan hatta juga jawab bilfa wal wawu. Nah, jawab bilfa dan wawu ini yang masih dalam pembahasan, belum selesai ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, dan telah disebutkan bahwa jawab di sini meliputi 9 perkara. Nah, apa saja yang telah kita bahas? Yang pertama amr. Nah, itu telah kita bahas. Barakallahu fikum. Yang kedua doa. Nah, itu juga sudah ya. Yang ketiga ya, nahyu. Nah. Kemudian yang keempat istifham. Istifham sudah dibahas belum? Belum. Nah, sekarang kita bahas yang keempat, yaitu istifham. Barakallahu fikum. Artinya fa sababiyah atau wawu ma'iyah. Nah, menjadikan fi'il mudhari' setelahnya itu mansub kalau didahului oleh istifham. Nah, sebagaimana yang sebelumnya didahului oleh amr, doa, oleh nahi, sekarang masuk istifham. Nah, barakallahu fikum. Contoh istifham, hal zaidun fiddari fa'adhaba ilaihi. Hal zaidun fiddari fa'adhaba ilaihi. Nah, barakallahu fikum. Syahidnya ada di situ fa'adhaba. Adhaba fi'ilun mudhari'un mansubun bi an mudmara wujuban. Sampai ilmu dorek yang mansub dengan an mudmara wujuban. Setelah apa? Setelah fa sababiyah. Nam. Berkofikopka. Kenapa? Karena jatuh setelah istifham yang berupa hal tadi. Nam. Atau boleh juga fa nya diganti menjadi wawu ma'iyah. Nam. Karena pembahasan kita ini pada apa? Pada fa dan wawu. Nam, itu ya. Artinya bisa fa, bisa juga wawu. Karena apa? Al jawab bil fa wal wawu kan di matan. Al jawab bil fa atau wawu. Maka kalau diganti wawu kita katakan hal zaidun fid dari wa adhaba ilaihi. Nam, itu. Barakallahu fikum. Siapa yang mau i'rab? Hal Zaidun fid dari fa'adhaba ilaihi. Apakah Zaid di rumah? Maka aku pergi kepadanya. Nah, dan diulang lagi bahwasanya fa dan wawu, fa sababiyah atau wawu ma'iyah ini menjadi penasob tidak secara langsung ya. Yang menasobkan hakikatnya adalah an mudmara wujuban. Yang menasobkan itu hakikatnya an mudmara wujuban. Nah, silakan di iya Abu Rijal iya fadhal masya bintang tamu kita. Bismillah. Qala muallif rahimahullah, hal harful istifham wa zaidun mubtada marfu marfu bil ibtida. Naam. Wa fi harful jar. Wa fi harful jar. Naam. Wadar wadar majrur. Wadar majrur bi fi majrur bi fi. Wa fi bi fi. Ya, atau ringkasnya fidari jar wal majrur gitu. Fidari jarun wa majrurun. Naam, ringkasnya gitu. Fidari jarun wa majrur. Naam. Adhaba fi'il mudore wa mun wa mansub bi'an al-mudmarah al-mudmarah wujuban wujuban. Iya. Aksan ba'da fa sababiyah. Ba'da fa sababiyah. Atau dibaca dulu fa fa sababiyah. Adhaba fi'ilun mudhari'un mansubun wujuban bi'an mudmarah fi'ilun mudhari'un mansubun bi'an mudmarah wujuban ba'da fa sababiyah. Ya itu aksanta. Fa wa fa'iluhu wal fa'ilu mustatir. Ya, wujuban takdiruhu ana. Naam. Ilaihi jar wa majrur. Iya, ila harfu jar ha majrurin wa majrur. Ya cukup sampai situ aja, enggak apa. Enggak perlu disebutkan muta'alliqnya. Naam, kalau disebutkan muta'alliq berkaitan dengan fi'il. Barakallahu fikum. Ahsantum. Naam. Itu yang contoh-contoh untuk fa sababiyah. Kalau contoh wawu ma'iyah tinggal diganti fa menjadi wawu. Hal zaidun fid dari wa adhaba ilaihi. Nah, maka kita katakan wawul ma'iyah adhaba fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmara wujuban ba'da wawil ma'iyah. Gitu ya. Naam, wa fa'iluhu damir mustatir fihi wujuban takdirhu ana ila harful jar alha fi mahali jarin. Naam. Barakallahu fikum. Setelah itu yang keberapa sekarang? Jawab yang keberapa? Yang kelima. Iya, yaitu Pak jawab setelah penawaran ya. Jawabul ard penawaran. Yaitu talabu wa talabu bilin wa rifqin, permintaan dengan lama lembut. Ard itu permintaan dengan lama lembut atau kita terjemahkan setelah penawaran. Naam. Contoh ala tanzilu indana fatusiba khairan. Ala tanzilu indana fatusiba khairan. Naam. Ala artikan diartikan tidakkah atau ayo engkau singgah di tempat kami fatusiba khairan, maka engkau mendapatkan kebaikan. Naam. Itu fa'nya bisa diganti wawu wawu ma'iyah menjadi watusiba khairan. Boleh dikatakan ala tansilu indana fatusiba khairan atau ala tansilu indana watusiba khairan. Karena pembahasan kita pada jawab untuk wawu ma'iyah, untuk fa' sababiyah atau untuk wawu ma'iyah. Naam. Barakallahu fikum. Siapa yang mau i'rab? Ya, syahidnya dulu ya. Syahidnya di sini pada contoh syahidnya fatusiba. Fa tusiba fa fa sababiyah tusiba fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmara wujuban ba'da fa sababiyah. Naam, wa alamatun nasfihi fathah wa fa'iluhu damir mustatir fihi wujuban takdiruhu anta. Naam. Silakan yang mau nyoba i'rab. Ya, siapa yang mau? Ala tansilu indana. Ala di situ ada tu ar. Ya, silakan. Abu Safnat Mu'alif rahimahullahu ta'ala ala tanzilu indana fatusiba khairan wa irabuhu ala atatu ardin watanzilu fi'lun mudhari'un marfu'un bidhamati dhahirah wa fa'ilu mustatirun wujuban takdiruhu anta inda dhorfun makanun mansubun alat dhorfiyah muta'alik bitanzilu wa inda mudhafun wana mudhafun ilaihi mabniun ala sukun fi mahali jarin fatusiba alfa'u fa'us sababiyah tusiba fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudhmara wujuban ba'da fa'is sababiyah wal fa'ilu mustatirun wujuban takdiruhu anta wa khairan maf'ulun bihi mansubun. Naam, cukup. Hasab barakallahu fikum. Naam. Ala tanzilu indana fatusiba khairan, gitu ya. Naam, kalau kita ulang dengan yang lebih ringkas, ala harf adatu ard, adatul ard, yaitu perangkat untuk penawaran. Naam, tanzilu fi'lun mudhari'un marfu litajarudihi minan nasib wal jawazim minan nawasib wal jawazim wa alamatu rafihi doma wa fa'iluhu damir mustatir fihi wujuban takdiruhu anta inda dhorof wa huwa mudhof na damir mutasil fi mahli jarin mudhofun ilai fa sababiyya tusiba fi'ilun mudhari'un mansubun bi an mudbara wujuban ba'da fa sababiyya wa fa'iluhu damir mustatir fihi wujuban takdiruhu anta. Naam, khairan mahfulun bihi mansub alamatun nasbihi fathah. Naam, barakallahu fikum. Naam, irob yang lengkap ini akan dimengerti dengan baik kalau kita bisa menyelesaikan satu kitab penuh ini, ya. Naam, karena yang jadi syahid kita namun yang lebih penting adalah syahid untuk bisa mengirob dengan penuh, ya, kita harus menyelesaikan satu kitab ringan di kitab Nahu. Naam, yang jadi syahid ini pada pembahasan babnya. Sekarang kita babnya pada bab menawasib. Maka yang paling penting bisa mengetahui syahidnya. Apa syahidnya? Fatusiba. Yang tadi di irob ringkas tadi yang ana sampaikan syahidnya fatusiba fa sababia tusiba fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmara wujuban. Terus tusibanya fi'lun mudhari'un apa fa'ilnya mustatir wujuban anta. Nah, di situ yang paling penting. Adapun lengkapnya, maka ini kalau belum dimengerti enggak masalah. Insyaallah karena akan sempurna dimengerti dengan menyelesaikan satu kitab atau ketika pindah ke kitab yang lain. Naam, barakallahu fikum. Kalau secara makna gimana, Zat? Artinya? Artinya tidakkah engkau singgah? Tidakkah engkau singgah, atau kalau diartikan kepada maksud dari penawaran, marilah kamu singgah, marilah kamu singgah. Maka iya tanzilu singgah, turun singgah di tempat indana, di tempat kami. Maka engkau akan mendapatkan kebaikan. Maka engkau akan mendapatkan kebaikan, yaitu mendapatkan jamuan atau yang semisalnya. Nah, arti penyesuaiannya marilah. Marilah singgah. Kalau satu persatu hamzah istifham lanya untuk nafiyah. Namun kita artikan secara ringkas tadi ala di situ ala harfu apa perangkat ard, gitu kan? Perangkat ard. Enggak disebut satu-satu ini apa hamzah istifham inilah nafiyah enggak. Nah, langsung satu kesatuan perangkat art yang kita artikan marilah, karena menunjukkan arti penawaran. Nah, berikutnya apa sekarang? Jawab untuk tahdid. Berupa apa? Berupa tahdid. Apa tahdid kemarin diartikan? Pemaksaan. Apa? Pemaksaan. Penawaran yang disertai dengan tahdid. Penawaran. Penawaran yang disertai dengan ajakan, ya. Ajakan, tahdid, ajakan yang disertai dengan apa kemarin? Pemaksaan, ya. Iya, ajakan yang disertai dengan pemaksaan atau penekanan, penekanan atau pemaksaan. Dorongan kuat. Iya, atau lebih tepatnya penekanan. Ajakan yang disertai dengan penekanan. Nah, itu tahdid, penekanan. Contoh, hala akram tazidan fayashkura. Hala akram tazidan fayaskura. Nah, arti singkat halanya untuk tahdid hayu. Hayu. Ayu, hay, ayo. Kamu muliakan Zaid, maka ia bersyukur. Iya. Kalau diartikan persatu, apakah tidak engkau muliakan Zaid sehingga dia bersyukur? Nah, fayaskura. Nah, syahidnya di situ fayaskura. Pada pada contoh hala akramta Zaidan fayaskura. Itu contohnya. Hala ha kemudian la gitu ya. Hala akramta Zaidan fayaskura. Nah, mana syahidnya? Syahidnya yaskura fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmara wujuban ba'da fa sababiyya. Nah, itu wa alamatu nasbihi fatha dhahira wa fa'aluhu dhamir mustatir fihi jawazan huwa ya'ud ila Zaid. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Nah, itu i'rab yang intinya di situ yang jadi syahid. Nah, kemudian kalau mau i'rab lengkap silakan, siapa yang mau mengi'rab lengkap. Hala disebut harfu adatu, adatu tahdid. Adatu tahdid, perangkat untuk anjuran. Tahdid anjuran. Nah. Hala adatu tahdidin. Dibaca lengkap dulu ya. Tafadhal. Hala akramtu Zaidan. Akramta. Hala akramta Zaidan. Hala akramta Zaidan fayashkur. Iya, fayashkura. Hala adatu tahdid. Iya, betul. Hala adalah perangkat tahdid. Akramta. Akramta fi'lun wa fa'il. Naam, ahsanta. Akramta fi'lun wa fa'ilun. Kalau dibaca ringkas, kalau dibaca agak panjang, akramta akrama fi'lun madin mabni ala sukun litisolihi bi domir rafin mutaharik watak domir mutasil mabni ala sukun mabni ala domi fi mahli rafin fa'il. Nah, itu kalau agak panjang ya, tapi disebut fi'il dan fa'il sudah cukup. Akramta fi'lun wa fa'ilun sudah cukup. Lalu wa zaidan maf'ulun bi mansubun. Naam, wa zaidan maf'ulun bihi mansubun. Wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya apa? Fathah. Fathah, ahsanta. Fayashkura fa. Fayashkura fa. Fa sababiyah. Naam, ahsanta. Lalu wayashkura fi'lun mudari. Fi'lun mudari. Ya. Mansubun bi'an matmurah. An mutmara. Bi'an mutmara. Mutmara. Wujuban. Wujuban. Ba'dafa sababiyah. Naam. Wa fa'iluhu. Wal fa'iluhu mustatirun jawazan takdirah. Takdiruhu. Takdiruhu. Huwa. Iya. Cukup. Aksantum. Naam. Iya. Barakallahu fikum Abu Luqman. Fa'iluhu damir satir fihi jawazan takdiruhu huwa ya'ud ila Zaid. Ya'ud itu kembali. Ya'ud kembali ke siapa? Ke Zaid. Nah, maksudnya menggantikan Zaid. Karena yang namanya domir itu kata ganti, berarti harus ada yang diganti, gitu ya. Nah, itu kalau menggunakan fa sababiyah, kalau diganti menjadi wawu ma'iyah, kita katakan hala akram ta Zaidan wa yaskura. Nah, itu kalau diganti wawu ma'iyah. Secara makna berubah juga. Secara makna berubah sedikit, enggak jauh beda. Karena wawu ma'iyah memiliki arti kebersamaan. Nanti ada babnya, kita akan lewati wawu ma'iyah. 6. Barakallahu fikum. Setelah itu apa? Jawab dengan tamanni ya. 6. Tamanni. Apa tamanni diartikan kemarin? Angan-angan, ya, tamani angan-angan. Dalam bahasa Arab, talabu ma la tama'a fihi au ma fihi usrun. Yaitu meminta sesuatu yang tidak ada hasrat untuk mendapatkan atau sesuatu yang dianggap sulit. Itu angan-angan. Mencari atau meminta sesuatu yang tidak ada hasrat untuk mendapatkan atau menganggap sesuatu itu sulit, itu angan-angan. 6. Barakallahu fikum. Seperti ucapan orang yang miskin mengucapkan laita li malan fa atasaddaqu min. 6. Laita li malan fa atasaddaqu min. 6. Ucapan ini diucapkan oleh orang yang miskin, artinya apa? Dia tidak punya uang untuk bersedekah banyak dan lain sebagainya, sehingga apa, hal itu dianggap sebagai sesuatu yang ucapan yang tidak ada padanya hasrat untuk bisa melaksanakan atau menganggap sesuatu itu sulit, susah. 6. Tamanni. Barakallahu fikum. Yang lain memberikan contoh laita laita syababa yaudu yauman. 6. Andaikan masa muda itu kembali lagi hari ini. Nah, itu sesuatu yang mustahil ya, sangat sulit. Barakallahu fikum. 6. Laita li malan fa atasaddaqah minhu. Nah, mana syahid dari contoh? Syahidnya pada fa atasaddaqah, maka aku akan bersedekah. Di situ atasaddaqah fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmara wujuban ba'da fa' sababiyah. 6. Asalnya atasoddaku dari fi'il tafa'ala yatafa'alu ya. Tafa'ala yatafa'alu. Tasoddaku yatasoddaku. Fa'ilnya mustatir wujuban ana menjadi atasoddaku. Atasoddaku ya. Kemudian kemasukan fa' sababiyah sehingga menjadikan fi'il ini menjadi mansub, menjadi fa'atasoddaku. Fa'atasoddaku. 6. Mansubnya karena apa? Karena fa' sababiyah atau karena an mudmar wujuban? Karena fa' sababiyah atau karena an mudmar wujuban ba'da fa' sababiyah? Apa jawabannya? Karena an mudmar wujuban ba'da fa' sababiyah. Nah, itu mansubnya. 6. Barakallahu fikum. Laita li malan fa atasaddaqa minhu. 6. Siapa yang i'rab? Abu Isa belum mengira Abu Isa. Mikya dikasihkan ke Abu Isa. Laita harfu tamanin wa nasbin ya. Laita limalan fa atasaddaqa minhu. Ya. Tafadhal di Irab. Laita limalan qala rahimahullah. Laita limalan. Laita limalan fa atasaddaq minhu. Iya, andaikan aku memiliki harta, andaikan maka aku akan bersedekah dengannya. Dari harta tersebut atau enam dari sebagian harta tersebut. Laita. Laita. Laita harfu tamanni Wanasbin. Nam, laita harfu tamannin wanasbin. Aksanta. Nam. Yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Dia termasuk dari akhwatnya inna. Nanti ada pembahasan tentang inna ya. Pembahasan inna, inna itu amalannya menasab isim dan merofa' khabar. Laita ini akhwatnya inna, laita ini saudarinya. Nah, lanjutkan. Wali. Alam harfu jar. Walya dham. Walya isim majrurun. Walya fi mahalli jarin. Walya fi mahalli jarin. Nah, kalau ringkas ya fi mahalli jarin, kalau agak panjang kita katakan ya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarin. Jarin. Untuk mengatakan dhamir munfasil dan mutasil, antum murja'ah kembali kitab yang pernah kita pelajari Al-Mumti' fi ilmi tasrif pada pembahasan dhamir. Di situ ada dhamir dibagi dua kan? Ada munfasil, ada mutasil. Nah, di situ antum kalau mungkin hafal, ketika antum mendapatkan munfasil katakan gelarnya terlebih dahulu, dhamir munfasil. Ketika antum mendapatkan dhamir itu dalam pembagian mutasil, antum katakan dhamir mutasil. Ketika antum mendapatkan domir, antum berikan dulu gelar yang pertama, domir munfasil, lalu domir atau mutasil. Kemudian setelah itu kan domir munfasil bagi dua ya, ada yang fi mahali rafain, fi mahali nasbin, itu kan domir yang munfasil. Kalau domir mutasil terbagi tiga, ada fi mahali rafain, fi mahali nasbin, ada fi mahali jarin. Nah, ketika antum mendapati itu fi mahali rafin, antum katakan domir munfasil fi mahali rafin. Domir munfasil fi mahali nasbin ketika nasab. Barakulahikum. Seperti yang sekarang ini, apa tadi? Laitali, ya di situ mutasil fi mahali jarin karena datang setelah huruf jar. Kalau antum lihat kolomnya, antum dapati kolom yang paling pinggir di sebelah kiri di kitab Al-Mumti' itu ada kolom-kolom tentang domir. Nah, maksudnya ini termasuk pelajaran dasar ketika antum mengatakan domir munfasil, domir mutasil, itu pelajaran dasar. Jadi itu dibuka lagi, nah, di berusaha untuk dipahami supaya ketika mengucap seperti ini akan lebih baik. Maksudnya dari sisi ketika antum mengucap domir munfasil, domir mutasil, bima halijarin, ini itu sudah menentukan kedudukannya, gitu ya. Dari i'rabnya antum itu sudah menentukan kedudukan, karena maksud dari i'rab itu ibana. Maksud dari i'rab apa? I'rab itu besar bahasa ibana, menjelaskan. Itu menjelaskan kedudukan kata di dalam kalimat sehingga artinya menjadi jelas dengan tahu kedudukannya. Nah, maka sejelas mungkin kita itu kalau bisa meng-i'rab. Sejelas mungkin kalau memungkinkan, nah. Apalagi untuk pemula. Kalau yang sudah tingkatannya sudah tinggi tanpa rinci karena sudah saling mengerti. Nah, barakallahu fikum. Ya, dilanjutkan apa bisa? Li tadi lam harfu jar. Lam harfu jar. Wal ya dhamir muttasilun. Dhamir muttasilun mabni ala madni sukun fi mahalli raf'in. Mabni li lam harfu jar ya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarin. Mahalli jarin. Nah. Malan. Iya, malan. Ismu la'alla. Ismu la'alla mansubun. Mansubun bila'alla. Naam, ismu la'alla mansubun bila'alla. Naam, bila'alla. Pembahasan la'alla ini pembahasan nanti membahas tentang inna ya. Sehingga akan dimengerti dengan baik ketika kita masuk bab inna. Naam. Ya, lanjutan. Fa'atasaddaqa bi minhu. Fa'atasaddaqa fa sababiyah. Naam, fa sababiyah. Wa tasaddaqa. Atasaddaqa. Fi'l mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da fa sababiyah. Naam. Wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Naam. Ya, ahsanta. Barakallahu fikum. Minhu jarun wa majrurun. Naam, min harfu jar. Min harfu jar. Ha dhamir mutasil mabni ala dhommi fi mahalli jarin. Naam. Di itu yang minhu jar majrur benar, namun itu bahasa tajawuz, artinya apa, bahasa memudahkan aja dalam pengucapan. Namun kalau mengi'rab dengan melihat kepada dia itu isim mu'rab atau isim mabni, jangan diucap majrur. majrur, mansub, marfu itu untuk isim-isim yang mu'rab. Kita katakan majrur, mansub dan marfu ya. Kalau isim yang mabni kita katakan fi mahali jarin, fi mahali nasin, fi mahali raf'in. Nah ini. Nah masalah ini diulang-ulang. Kan bini diulang-ulang kenapa? Karena begitulah ilmu. Ingat lupa, ingat lupa kan. Nah, namun ketika kita berusaha untuk tertib, untuk disiplin dalam mi'rab, itu menjadikan apa yang telah kita ambil itu menjadi suatu hal yang mungkin. Ya, kalau kita berusaha untuk disiplin. Maksud apa disiplin di sini? Seperti ketika mengucap isim-isim yang mabni kita katakan fi mahali jarin, fi mahali raf'in, fi mahali nasbin, itu untuk disiplin i'rab. Supaya untuk bisa memahamkan bahwasanya isim yang mabni itu kedudukannya ya fi mahal. Bukan langsung menempati, bukan langsung pada kedudukannya, namun fi mahal. Apa fi mahal? Menempati kedudukan. Nah, ingat durusul ghoh kita di awal-awal durusul ghoh 3. Ada kan marfu'un, mansubun, majrurun gitu ya. Ketika memasuki isim-isim yang mabni dikatakan fi mahali raf'in, fi mahali jarin, fi mahali nasbin. Nah, maka minhu min harful jar alha hu di situ kita baca alha. Satu kata, satu huruf itu kita baca lengkap dengan namanya. Ha di situ namanya, hu di situ namanya alha. Maksudnya kalau antum baca huruf abjad a hamzah ya, kita baca al hamzah. Lalu apa? Al ba, wa ta, wa tha, wal jim, wal kha itu namanya. Al kha. Jangan baca kha. Kalau baca kha itu bukan nama. Huruf yang sudah dikasih harokat. Bukan nama. Namun namanya apa namanya? Al-kha. Qaf apa namanya? Al-qaf. Nah, qaf bukan qa. Nah, seperti ha apa namanya? Al-ha'u. Minhu. Jangan dibaca min harful jar hu fi mahali jarin, itu kurang disiplin. Min harful jar al-ha dhamir muttasil mabni ala dhammi fi mahali jarin. Itu ya, ini tanbi. Artinya apa? Mendisiplinkan bahasa ketika i'rab itu penting. Penting. Nah, itu ketika kita bisa disiplin, orang yang mendengar akan melihat, akan yang mendengar di sini yang mengerti i'rab, berarti dia akan mengerti ini i'rabnya disiplin. Nah. Farqa fikum. Min harful jar alha dhamir muttasil mabni ala dhammi fi mahali jarin. Nah, kalau ada penulis min minhu jar majrur itu maksudnya kepada apa? Pada tajawuz bahasa untuk memudahkan saja. Bukan kepada maksud kedisiplinnya, namun pada maksud dari min ya memang harful jar, setelahnya ya majrur. Baik majrurnya pada mahal ataupun majrur memang secara lafaz kan itu. Naam. Barakallahu fikum. Apalagi sekarang perang berikutnya jawab apa? Laita, berarti sekarang masuk ke harapan ya, taroji. Harapan, rojak. Harapan. Datang setelah rojak harapan, yaitu kita bikin contoh. La'ali uroji'u la'ali uroji'u seikha fayufahimani almas'alata. La'ali ya, semoga aku uroji'u as-seikha muroja'a kepada syekh fayufahimani al-mas'alata, maka syekh tersebut memahamkanku suatu permasalahan. 6. Syahidnya fayufahimani, syahidnya di situ fayufahimani, fayufahimani atau diganti wawu, boleh kita ganti fa'nya menjadi wawu, wawu ma'iyah menjadi apa? Wayufahimani. 6. Al-mas'alata. Nam la'ali la'ala harfu tarojin wa nasbin min akhwati inna. Harfu tarojin wa nasbin min akhwati inna yansibul isma wa yarfa'ul khobaro. 6. Walya domir mutasil mamni ala sukun fi mahli nasbin ismu inna. Ini irob yang menurut kami disiplin ya. Ya domir mutasil mamni ala sukun fi mahli nasbin ismu inna. Nah, kalau irob ringkasnya ya ismuha mabniun ala sukun. Itu irob ringkas. Ya isimnya la'ala mabni ala sukun. Nah, itu irob ringkas. Kalau irob yang lebih lebih baiknya lagi ya domir mutasil mabni ala sukun fi mahali nasbin ismu la'ala. Uraji'u fi'lun mudhari'un marfu'un litajarudihi minan nawasib wal jawasim wa alamatu rafihi doma, wa fa'iluhu domir mustatir fihi wujuban takdiruhu ana. As-syekha maf'ulun bihi li uraji', maf'ulun bihi li uraji', mansub alamatu nasbihi fathah. Fayufahimani fa sababiyya, atau kalau diganti wawu ma'iyya. Yufahimani fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmara wujuban ba'da fa sababiyya, atau ba'da wawu ma'iyya. Kalau karena bisa fa bisa wawu ya gitu ya. Nah. Wa nun apa tadi? Wa alamatu nasbihi fathah. Wa nun lil wiqaya. Nah, nun di situ wiqaya artinya apa? Untuk menjaga. Maksudnya menjaga fi'il supaya tidak majrur. Sebab setelahnya ada ya. Nun lil wiqaya. Wal ya domir mutasil mabni ala sukun. Domir mutasil mabni ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Almas maf'ul bihi awal. Maf'ul bihi yang pertama. Almas'alata maf'ul bihi tsanin. Maf'ul bihi yang kedua. Mansub ala patun nasbihi fathah. Nah, assalamualaikum. Di situ ada dua objek. Objek yang pertama ya, objek kedua masalah. Nah. Berikutnya apa sekarang? Jawab apa? Nafyun. Nah, yang kesembilan sekarang jawab nafyun. Jawab pun nafyun. Nah. Assalamualaikum. Contoh, la yuqdu alaihim fayamutu. La yuqdu alaihim fayamutu. Syahidnya di situ fayamutu. Fayamutu fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmara wujuban ba'da fa sababiyya. Ya, nah. Wa alamatun nasbihi, apa alamat nasbihi? Hadfun nun. Nah, alamatun nasbihi hadfun nun. Ahsanta. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati. La yuqdu alaihim fayamutu. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati. Nah. Itu syaitnya. Fi'lun fayamutu. Syaitnya itu. Asalnya yamutuna. Asalnya apa? Yamutuna. Ada nunnya. Kemudian karena ada fa'sababia. Yang setelahnya ada anmudmara wujuban. Maka fi'ilnya menjadi mansub. Apa tanda nasobnya? Hadfun nun. Nah, karena termasuk dari af'alul khamsah, atau lebih tepatnya kita katakan amsilatul khamsah. Nah, barakallahu fikum. Asalnya fayamutuna ya. Nah. Ya, satu beda, mong irob. Lah, supaya yang di rumah tahu tidak kesulitan ini pada halaman la nafia. Yukda alaihim fayamutu. Wa irabu la nafia. Wa yukda. Wa yukda fi'lun mudari'un mabniun lima lam yusamma fa'iluhu marfu'un bidhammati muqaddaratin alal alifi mana amin duhur yahal at-ta'adzur. Wa alaihim jarun wal majrurun fi mahalin raf'in na'ibin fa'ilun yukda wal mimu alamatul jam'i fayamutu alfa'u fa'u sababiyah wayamutu fi'lun mudari'un mansubun fi'an mutmarotan wujuban ba'da fa'i sababiyah wa alamatu nasbihi hadfun nuni wal wawu fa'ilun. Nah, sekarang perhatikan ayatnya lagi. Sekarang i'rab yang kedua yang apa? Lebih disiplin ya. La yuqba alaihim fayamutu. La nafia. Atau boleh mengucap la harfu nafyin. Nah, itu. Kalau antum mengatakan harfu nafyin. Kalau antum mengatakan harfunya antum buang menjadi la nafia. Itu. Jadi boleh mengatakan la nafia. Atau kita katakan la harfu nafyin. Itu yang pertama. Yang kedua, yukbo fi'lun mudhari'un mughayyar sigha atau fi'lun mudhari'un majhulun. Aksarnya kita katakan mughayyar sigha. Nah, fi'il mudhari' yang majhul, yang bentuknya mughayyar sigha, yang bentuknya dirubah. Yaitu bukan bentuk ma'lum, bentuknya majhul ya. Fi'lun mudhari'un nam mughayyar sigha. Barakallahu fikum. Marfu'un li tajarrudihi minan nasib wal jawazim wa alamat rafihi doma maqdara mana imduriha ta'dzur. Kenapa? Karena fi'il ini berakhiran alif ya, yukdha ta'dzur, domanya tidak kelihatan. Ala harful jar. Nah, untuk himnya kalau kita baca ringkas langsung aja satu kesatuan, him domir mutasil him ahli jarim. Kalau mau dipecah, ha di situ domirnya, mimnya alamat jamak. Nah, kalau dipecah him di situ, ha domir mutasil mamni ala khasri fi mahali jarin mim alamatul jam'i. Namun yang seperti itu terlalu panjang ya. Nah, karena itu sudah menjadi satu yang diketahui bersama bahwasanya him itu mim seperti menjadi satu kesatuan, maka kita katakan him domir mutasil fi mahali jarin. Nah, satuan aja cukup. Fa sababiyya. Nah, fa sababiyya ya mutu fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmara wujuban ba'da fa sababiyya wa alamatu nasbihi hadfun nun li anahu minal amsilatil khamsa, karena dia bagian daripada amsilatul khamsa. Nah, lalu antum ucap lagi wal wawu domir mutasil mabni ala sukun fi mahali rafin fa'il. Nah, wawunya di situ. Wawu termasuk dari domir mutasil mabni ala sukun fi mahali rafin fa'il. Dibuka lagi kitab Al-Mumti' pembahasan tentang domir ya. Ada kolom-kolom tentang itu. Yang seperti ini kita dapati kolomnya berada di kolom domir mutasil. Letaknya fi mahali rafin. Nah, di situ. Dibuka lagi. Nah, domir mutasil mabni ala sukun fi mahali raf'in fa'ilun. Nah, insyaallah dengan sering mendengar i'rab yang apa ini lebih disiplin misalnya akan mengerti kesananya. Meskipun kita tidak banyak apa namanya berusaha untuk melihat apa yang telah lewat, dengan banyak mendengar insyaallah akan banyak ngerti. Nah, apalagi kalau bisa memutar ulang rekaman untuk murojaah. Itu lebih baik lagi. Barakallahu fikum. Nah, itu ya. Itu berkaitan dengan fa sababiyah dan wahu ma'iyah yang datang setelah 9 perkara. Diulang apa 9 perkara ini? Doa, yang kedua, yang pertama amr, kedua doa, yang ketiga an-nahyu, keempat istibham, kelima art penawaran, yang kelima tahdid anjuran, yang ketujuh tamani, kedelapan rojak, tamani itu angan-angan, rojak harapan, yang kesembilan apa? Anabyu. Naam, barakallahu fikum. Tersisa satu huruf ya, kita tersisa satu huruf yang menjazm apa? Menasab fi'il mudhari' dengan an mudmar wujuban. Apa itu? Au. Naam. Antum lihat matannya, lihat lagi matan. Buka matan. Wal jawab bil fa wal wawu wa au. Ya, itu kan? Wal jawab bil fa wal wawu. Wal jawab bil fa'i wal wawi, gitu kan? Naam, yaitu mansub karena sebagai jawaban Mansub dengan fa dan wawu karena sebagai jawaban. Sebagai jawaban bagi apa? Yang 9 perkara tadi. Lalu setelah itu au. Naam. Au ini enggak ada kaitannya dengan jawaban nih, bukan. Au ini tersendiri. Artinya apa? Artinya au adalah perangkat yang menasabkan fi'il mudhari', namun mansubnya bukan dengan au itu, dengan apa? An mudmara wujuban setelah au. Naam. Pada pelajaran lalu telah disampaikan bahwa apa? Perangkat-perangkat nasab yang jumlahnya 10 ini terbagi menjadi 3. Ada berapa perangkat nasab? Ada 10 kan? Dari an sampai au itu antum hitung berapa jumlahnya? 10. Dari 10 itu terbagi menjadi 3. Pertama apa? Ada an mudmara, ada perangkat yang menasabkan fi'il mudhari' secara langsung. Apa saja? Apa saja fi'il perangkat yang menasabkan fi'il mudhari' secara langsung? An, lan, idan, dan kai. Nah, itu yang menasabkan fi'il mudhari' secara langsung. Kita katakan an yaktuba, lan yaktuba, idan aktuba, kai aktuba. Nah, itu ya, langsung secara langsung. Yang kedua, yang menasabkan fi'il mudhari' dengan an mudmara jawazan. Artinya an ini boleh dimunculkan, boleh juga tidak dimunculkan. Nah, itu artinya jawazan, boleh dimunculkan, boleh juga tidak dimunculkan. Nah, barakallahu'alaikum. Kemudian yang ketiga apa? Yang harus menyembunyikan an, harus menyembunyikan an, an mudmara wujuban. Pada apa? Pada lamul juhud, lam, terus apa lagi? Setelah lam juhud, setelah hatta, jawab dengan fa dan wawu. Nah, awunya enggak masuk. Enggak masuk dalam jawab. Aw ini tersendiri. Aw. Kalau sebagian kitab menyebutkan aw dulu, hatta wa aw wal jawab bil fa wal wawi. Supaya enggak ngelingan kesalahpahaman, aw itu bagian daripada jawab. 6. Nah, sekarang kita lanjutkan yang aw. Karena tersisa satu huruf ya. Dengan selesainya nawasib ini, kita akan memasuki pada jawazim nanti. Nah, apa tadi huruf yang penasab yang terakhir? Au. Nah, artinya apa? Artinya termasuk dari penasab fi'il mudhari' yang menasabkan bukan secara langsung namun dengan an mudmara wujuban adalah au. Nah, barakallahu fikum. Au ini memiliki dua arti. Ketika menasab fi'il mudhari' memiliki dua arti. Nah, atau disyaratkan au menjadi penasab fi'il mudhari' kalau memiliki salah satu dari dua arti. Ditulis. Disyaratkan au menjadi penasab fi'il mudhari' kalau memiliki salah satu dari dua arti. Nah. Disyaratkan au menjadi penasab fi'il mudhari' kalau memiliki salah satu dari dua arti. Arti yang pertama, jika au tersebut memiliki arti illa, illa, atau arti yang kedua memiliki arti ila. Nah, memiliki arti illa atau ila. Ya, lihat papan tulis. Arti pertama illa. Yang kedua ila. Nah, itu arti. Contoh untuk arti yang pertama yaitu illa. La'aktulannal kafira au yuslima. Nah, la'aktulannal kafira au yuslima. Apa syaitnya? Au yuslima itu syaitnya. Yuslima fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmara wujuban ba'da au. Ya. Yuslima fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmara wujuban ba'da au. Nah, dan au di situ apa artinya tadi? Illa. Bagaimana kita ngertikan? La'aktulan nal kafiro au yuslima, sungguh aku benar-benar akan membunuh orang kafir illa yuslima, kecuali kalau dia masuk Islam. Nah, berarti apa? Berarti kita enggak membunuhnya kalau dia masuk Islam. Nah, itu ya. Nah, la'aktulan nal kafiro au yuslima. Atau memiliki arti yang kedua, yaitu arti illa. Apa contohnya? Contoh la al zamannaka al zaman yuljimu la ul zimannaka nam la ul zimannaka la ul zimannaka au takdhiyani haqqi. Dari fi'il af'ala yuf'ilu ya, af'ala yuf'ilu alzama yulzimu. Fa'ilnya ana mustatir wujuban ana menjadi apa? Ulzimu. Asalnya ulzimu. Kemudian karena mansub kita baca ulzima gitu kan. Kemudian di sini dikasih nun taukid karena dikasih lam. Lam waqi'atun fi jawab qasa mahdub. Nam la la ulzimannaka la ulzimannaka la ulzimannaka au takdiyani haqqi. Sungguh aku akan senantiasa menyertaimu sampai engkau menunaikan hakku. Au di situ artinya ila, sampai. Artinya apa? Ila. La ulzimannaka ila antakdiyani haqqi. Seperti ngucap itu. Au-nya bisa diganti ila. Nah. Syaitnya mana? Takdiyani. Syaitnya takdiyani. Fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmara wujuban ba'da au wa alamatu nasbihi fathah. Di atas ya fathah itu takdiyani. Fathah dhahira. Nah. Wa nun nun lil wiqaya wal ya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahali. Ya fi mahali nasbin. Sebagai apa? Maful maful bihi yang pertama, maful bihi awal. Haqi maful bihi tsani. Pembelajaran maful bihi nanti akan ada dalam pembahasan mendatang. Sehingga akan lebih dipahami ketika datang di babnya. Yang antum harus pahami sekarang pada syahidnya apa? Syahidnya au takdiyani, yaitu au takdiyani. Naam. Barakallahu. Kalau kita i'rab lengkap, laqtulan nal kafira au yuslima. Naam. Barakallahu fikum. Di situ lam waqi'atun fi jawab qasa mahdhuf. Aqtulanna tadi la afan ya tadi la ulzimannaka tadi fi'il mudhari' mabni ya karena bersambung dengan nun taukid ya bukan mansub bukan fi'il mudhari' mabni karena bersambung dengan nun taukid tadi terburu-buru. Nah, kita ulang i'rabnya. La tulannal kafira au yuslima. Nam lam waqi'atun fi jawab qasa mahdhuf. Artinya apa? Lam ini datang karena setelah adanya sumpah. Sumpahnya disembunyikan. Kalau sumpahnya enggak disembunyikan kita katakan wallahi la'aktulannal kafira au yuslim. Nam. Bukti adanya wawu bukti adanya qasa apa adanya nun taukid dengan lam di sini. Sehingga apa? Itu menunjukkan adanya qasam yang mahdhuf. Lam waqi'atul dijawab qasam. Lam yang datang karena sebagai jawaban untuk sumpah. Aktulanna fi'lun mudhari'un mabniun litisalahi binun taukid. Fi'l mudhari' yang mabni karena bersambung dengan nun taukid. Nah, itu aktulanna. Kalau enggak ada nun taukid kita baca apa? Aktulu, gitu kan? Qatala yaqtulu. Apa kalau bersambung dengan ana? Mustatir wujuban ana, aktulu, gitu kan? Aktulu, namun karena ada nun taukid kita baca aktulanna. La aktulanna. Jadi insyaallah di pembahasan ilmu sorab ada pembahasan nun taukid ya. Menjelaskan tentang fi'il bagaimana perubahannya ketika bersambung dengan nun taukid. Nah. La aktulanna di sini aktulanna fi'lun mudhari'un mansub marf mabniun fi'lun mudhari'un mabniun li alal fathhi litisalihi binun taukid. Wa fa'iluhu damir mustatir fihi wujuban takdiruhu ana. Al-kafira maf'ulun bihi mansub alamatu nasbihi fatha. Au harfu atfin. Nah, au di sini huruf ataf. Au harfu atfin wa yuslima fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmara wujuban ba'da au. Mansub dengan an mudmara, an yang disembunyikan wujuban secara wajib disembunyikan. Ba'da au setelah au. Nam. Wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan takhiruhu huwa. Ya'ud ila kafir. Nah, ya'ud itu artinya kembali ke kafir. Nam. Ketika i'rab dengan bahasa Arab antum mengerti terjemahkan dalam hati antum bisa ngerti terjemahannya kan? Ya harusnya begitu. Ketika di i'rab dengan bahasa Arab tanpa diterjemahkan antum harus mengerti terjemahannya. Ya'ud artinya kembali gitu. Nah, ini. Nam. Ini untuk melatih ini juga, apa namanya, kepekaan antum dalam mendengar bahasa Arab dan nanti juga dalam perkara menyampaikan. Nah itu ya, yang berkaitan dengan aktulan nal kafira oyuslima. Sekarang i'rab yang contoh yang kedua, la aktulan nal apa tadi? La ulzimannaka, la ulzimannaka au taqdiyani haqqi. Nah, lam di situ lam waqi'atun fi jawab qasam mahdhuf. Lam yang datang karena untuk jawaban sumpah yang dihapus. Ulzimanna fi'lun mudhari'un ulzima di situ. Man fi'l mudhari'un mabni 'alal fathhi litisalihi bi nun taqid, karena bersambung dengan nun taqid. Nah, pembahasan ini di pembahasan nun taqid ya. Nanti akan lebih jelas ketika kita bahas nun taqid. Wal kaf atau wan nun, nun taqid harfun la mahalalu min al i'rab. Kaf dhamir mutasil mabni 'alal fathhi fi mahali nasbin. Mafulun bihi fi mahali nasbin mafulun bihi. Au harfu 'athfin. Takdiyani takdiyah fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmara mujuban ba'da au wa fa'iluhu domir mustatir fihi wujuban takdiruhu anta nun lilwikoya walya domir mutasil babni ala sukun fimahali nasbin maful bihi awal haqi nam haq mafulun bihi tsani mansub alamatun nasfihi fatha muqaddara mana min duriha istiqalu mahal biharakatil ya mutakalim atau biharakatil ya biharakatil munasabah. Nam munasabah dengan apa? Dengan ya mutakalim. Wa huwa mudab wal ya dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahali jarin mudafun ilai. Nah, itu i'rab disiplin ya. Maksud Anda disiplin ini kita berusaha i'rab yang lengkap sesuai dengan gelar atau jabatan nama-nama yang ada dalam i'rab tersebut. Nah, kalau i'rab ringkas kita bisa membacakan la ulzimana lam jawab qasam ulzimana fi'il mudhari nun taqid kaf maful bihi au harfu atfin taqdiya fi'il mudhari mansubian mudmaru wujuban nun wikoya ya maful bihi pertama haqi maful bihi kedua waho mudab ya madapun ilai. Nah, itu bisa udah selesai seperti itu juga singkat. Namun lebih baik kalau untuk pemula jangan yang singkatnya, yang lengkapnya. Kenapa? Kalau antum ditanamkan yang lengkapnya, kesananya itu kesananya mudah dan itu yang terpatri oleh antum yang lengkapnya itu, karena menanamkan yang awal itu yang susah. Tapi kalau sudah terpatri, sudah mengerti, kesananya mudah. Ketika antum dikasih yang ringkas, paham, mudah paham. Namun kalau dibiasakan antum dikasih yang ringkas, ketika ada orang lain yang i'rabnya panjang, bingung. Antumnya bingung. Yang pertama, yang kedua juga kaitannya dengan bisa membedakan isim i'rab dan isim mabni, karena bahasanya beda kan. Yang ketiga kaitannya dengan menerjemahkan. Kaitannya itu. Nah, jadi ketika dikasih i'rab yang lengkap, jangan terus ini pelajarannya tinggi-tinggi, enggak. Itu justru yang lengkap itu di pemula. Pemula itu harus lengkap. Kalau sudah bukan pemula, udah enggak perlu lengkap. Karena sudah dianggap mengerti. Kalau baru bertele-tele seperti pemula, dianggapnya enggak fasih dalam mengajar. Iya, artinya enggak sesuai dengan kondisinya sudah bukan pemula seperti pemula dirinci. Nah, justru yang pemula inilah yang secara asal itu dirinci. Bagaimana mengirup yang lengkap. Yang lengkap. Nah, antum lihat kitab Hulal Dhahabiyah, ada Al-Hulal Dhahabiyah syarah Tufatusaniyah, syarah Jurumiyah Tufatusaniyah ya. Ada taklikot namanya Hulal Dhahabiyah, antum baca irupnya itu lengkap. Irup lengkap itu bagus, irup-irupnya seperti itu. Itu irup yang lengkap seperti itu, seperti yang di taklikot pada syarah Sarah Jurumiyah, namanya apa? Tufatusaniyah itu Sarah Jurumiyah. Ada taklik catatan kaki yang namanya Hulal Dhahabiyah, catatan kaki ini. Jadi kitab ini, kitab Hulal Dhahabiyah, berisikan tentang apa? Catatan kaki untuk Sarah Jurumiyah yang bernama Tufatusaniyah. Nah itu ya. Nah itu disebutkan i'rabnya lengkap. Nah seperti itulah. Memang pemula itu harusnya i'rabnya seperti itu, lengkap seperti yang disebutkan di Hulal Dhahabiyah. Nah, ketika untuk mendapati penulis yang i'rabnya ringkas, untuk pemula jangan ikut yang ringkas, ikut yang lengkapnya. Yang lengkapnya nah. Itu aksannya gitu. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang masuk kepada al-jawazim. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.